Sepiro gede ni tresnamu kanggo aku, pas awake dhewe wis jarang ketemu. Mergo ato paramu gawe kangen ning atiku, muga sliramu bisa njogo atimu. Yo, monkey.